إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله sebentar insyaallah taala kita akan melangkah pada bab yang berikutnya dari kitab yang sedang kita bahas kitab tauhid bab yang ke-9. Dengan selesainya bab ke-8 secara tuntas, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita beramal di atas akidah, di atas tauhid yang benar. Melalui apa yang kita pelajari, kita tertuntun dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan yang singkat ini. Untuk terjaga ketauhidan kita. Tersisa dari umur kita, terus menerus kita mempelajari tauhid. Tanpa henti-hentinya, tanpa ada rasa jemu dan bosan sedikitpun bagi orang yang menginginkan sebagai hamba Allah yang muwahhid menginginkan ketauhidan yang benar terbersihkan dari noda kesyirikan yang tentunya kita harapkan kita wafat dalam keadaan bertauhid kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah maka pembahasan tauhid jangan ditanya kapan selesainya maka jangan ditanya pula pembahasan tauhid mengapa terus-menerus dibahas. Ketahuilah tauhid itulah dakwah yang pertama dan terakhir. Setiap diri muslim selalu diingatkan dengan tauhid. Itulah dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tauhid terus dijelaskan, terus disampaikan sekalipun di hadapan orang yang sudah bertauhid. Sekalipun di hadapan ahlus sunnah, tauhid tetap dilangsungkan untuk terus dibahas agar masing-masing diri selalu introspeksi, selalu berhati-hati, selalu terjaga ketauhidannya sehingga dengan harapan untuk selamat kekal abadi selama-lamanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada lembaran dengan jumlah yang terbatas dibagikan bagi khususnya yang belum memiliki kitabnya. Masing-masing satu lembar. Bagian ummahat sudah ada yang membagikan, bagian aba, ikhwan, salah satu bisa membagikan. Bagi yang sudah menerima, tolong dikasih nama. Setelah selesai taklim, dikembalikan lagi, dikumpulkan ke sini. Nanti ketika taklim akan dibagikan lagi. Karena satu lembar itu atau satu materi tidak cukup untuk satu pembahasan selesai. Sehingga kumpulkan lagi, insya Allah dibagikan. Jika tercantum nama, nanti akan dipanggil sesuai dengan namanya. Dan jika masih kurang, nanti akan diperbanyak fotokopinya insya Allah ta'ala. Nah, kalian simak kitab aslinya dalam tulisan berbahasa Arab untuk kita membiasakan belajar atau ta'lim dengan kitabnya para ulama dengan tulisan bahasa Arab tentunya. Itulah bahasa Islam, bahasanya kaum muslimin, bahasanya Al-Quran. Jika belum mengerti, maka dengan ta'lim semacam ini semoga dengan itu selangkah demi selangkah kita bisa mengerti, bisa mengenal kata demi kata. Selama antum bisa menyimak dengan baik. Diingatkan kembali ummahat yang di belakang, tidak ada satupun yang berbicara. Saya ingatkan, saya terus mengingatkan karena masih kejadian. Adanya ta'lim, ummahat tidak tenang. Sehingga resah. Sehingga kemudian mengajak bicara samping kanannya atau kirinya. Atau kemudian disibukkan oleh putra-putrinya. Sehingga habis waktunya. Waktu cuma 40 menit. Habis. Dengan disibukkan. Sementara datangnya ke tempat ta'lim adalah untuk mendapatkan ilmu. Ilmu tadi perlu konsentrasi. Tidak lama. Tidak sampai 1 jam. Maka simak dengan baik. Yang ummah al-aba. Ikhwan. Masya Allah semuanya khusyuk. Semuanya diam. Tersimpuh, duduk dengan tenang. Sementara ummahat kita tidak terlihat di belakang. Ternyata masih juga terjadi bicara. Minta tolong pembicaranya ditahan. Sampai nanti selesai salat isya. Nah, selama berlangsung. Kalau ada yang berbicara, tolong diingatkan. Ini waktunya ta'lim. Tolong satu sama lain ngasih nasihat. Sambil bisa sama-sama kita menyimak apa yang kita bahas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibuka kitabnya, disimak. Bab yang 9. Apa yang sedang kita bahas atau yang sebelumnya masih terjadi di sana sini dilakukan oleh sebagian muslimin. Makanya tidak salah kalau Allah turunkan musibah, bencana disebabkan karena ulah tangan perbuatan mereka. Apalagi perbuatan itu bersinggungan dengan tauhid. 6. Maka tidak bosan-bosannya kita terus membahas. Yang tidak faham jadi faham, yang sudah faham semakin mengingatkan semuanya. Bab man tabarraka. Boleh diharokati. 6. Man tabarraka bi syajarin au hajarin wa nahwihima. Bab yang sedang membahas tentang man tabarraka. Man itu maknanya adalah siapa atau barang siapa. Atau mungkin bisa lebih lunak lagi diartikan sesuai konteks di sini adalah mereka. Mereka tabarraka. Tabarraka yang mengharapkan berkah, bisa jarin dengan atau kepada pepohonan, au hajarin atau kepada bebatuan, wa nahwi itu artinya semacam atau semisal, huma keduanya, semacam baik itu berupa pepohonan tadi atau berupa bebatuan dan yang lainnya, atau bahasa kita dan lain sebagainya. Sehingga judulnya man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima. Penulis ingin menyajikan satu bab yang sudah terjadi di masa lampau, bahkan sampai hari ini belum juga tuntas. Di antaranya man tabarraka, mereka yang mengharapkan berkah, ngalap berkah, bisyajarin au hajarin, baik kepada pepohonan atau bebatuan, wa nahwihima dan yang sejenisnya. Kita lihat bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau sebutkan dalam syarahnya, kata demi kata judulnya dibahas. Tabarrakah itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf, memakai wazan timbangan tafa'ala yatafa'alu, tabarraka yatabarraku. Naam, dari wazan tafa'ala. Minal barakah, tabarraka itu dari kata al-barakah. Ya. Yang sudah menjadi bahasa kita, berkah, barokah. Naam. Apa makna atau definisi berkah, al-barakah? Kasratul khair wa thubutihi. Kasratul khair, banyaknya kebaikan, wa thubutihi, dan tetapnya atau langgeng. Langgeng kebaikan tadi, tidak musnah, tidak gampang habis, maka berkah sesuatu tadi. Kasratul khair wa thubutihi. Sehingga ketika ditanya apa makna barokah, jawab dengan definisi tadi, kasratul khair wa thubutihi, banyaknya kebaikan dan kelanggengannya, ketetapan keberkahan kebaikan tadi. Nah, di sisi lain, untuk membandingkan, ini al-barokah, baknya fathah. Ada kata baknya kasroh, al-birkah. Apa al-birkah? Majma'ul ma', kumpulan air. Nah, air dikumpulkan dalam satu wadah, maka itu namanya birkah. Al-birkah, baik itu berupa tempat yang besar ataupun telaga dan sebagainya, itu namanya birkah. Nah, sehingga dinamakan birkah karena terkumpulnya air dan terbedakan dari saluran air dari dua perkara. Nah, satu air yang di tempat ditaruh satu wadah berbeda dengan air yang di melalui saluran. Iya. Maka dibedakan dari dua sisi, dua perkara, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama al-kathrah, dari sisi banyaknya. Yang kedua as-subut, dari sisi tetapnya. Air kalau di wadah ditaruh satu tempat, maka akan menampung. Tidak kemana-mana air tadi. Ya. Sudah tertampung dari mulai yang jumlahnya sedikit sampai jumlahnya yang banyak. Maka yang kedua as-subut, tetap jumlahnya, tidak berkurang. Ya, beda ketika itu melalui selokan, melalui saluran, lewat begitu. Tidak diketahui seberapa banyak, karena lewat selokan, terus datang keluar, terus. Nah, berapa banyaknya tidak bisa kita pastikan, kemudian dari sisi tetapnya juga tidak tetap, lewat, mengalir. Nah, maka birkah bukan seperti itu. Birkah al-kathrah wa tsubut, banyak dan juga tetap. Maka jika mau dihubungkan dengan kata barokah, barokah itu kathratul khair, banyak kebaikan ya dan juga tetap langgeng. Ketika seseorang mencari rezeki yang halal, rezeki yang sesuai yang disyariatkan, maka hasilnya berkah. Mengandung banyak kebaikan dan tetap. Ketika dimanfaatkan tadi, diinfakkan atau diberikan kepada keluarganya, maka barokah. Banyak kebaikannya. Sekalipun jumlahnya tidak banyak, tapi berkah. Yang sedikit jadi banyak. Kenapa? Karena berkah tadi. Bisa menghasilkan dengan rezeki yang halal tadi, kemudian jadi istri yang salihah, anak yang saleh, salihah, disebabkan rezeki yang halal, disuapkan kepadanya rezeki yang halal. Beda dengan rezeki yang haram ataupun syubhat. Dikasih berapa aja habis, dikasih berapa aja tidak terbekas, seakan-akan kurang saja. Nah, itu kalau mau kita rasakan dalam satu contoh. Nah, kita kembali kepada kata dalam judul tabarroka. Tabarroka maknanya tolabul barokah. Meminta berkah. Atau tadi diterjemahkan mengharap berkah. Atau dengan judul lain ngalap berkah. Dia jadikan sesuatu tadi sebagaimana disebut pada judul pepohonan atau bebatuan atau yang lainnya, dia muliakan, dia agungkan tadi karena dia mengharap sesuatu di sana. Mengharap sesuatu yang bisa memberikan manfaat menurut dia kepadanya. Ngalap berkah. Nah. Maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan talabul barakah tidak lepas dari dua perkara lagi. Nah, kita mendapatkan ilmu dari beliau. Beliaunya sudah tidak ada, sudah wafat, rahimahullah. Ilmunya, tulisannya masih dibaca, dibahas. Inilah manfaat ilmu. Orangnya sudah tiada, pahalanya terus mengalir. Ilmu baik dalam bentuk yang terucap disampaikan begini, sehingga membentuk, meluruskan suatu pemahaman atau yang tertuangkan dalam bentuk tulisan. Tulisannya masih terus berlanjut pada generasi berikutnya. Maka kata beliau, talabul barakah la yakhlu min amrain, tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, an yakuna tabarruk bi amrin syar'i ma'lum. Mengharap berkah dengan perkara yang disyariatkan, yang sudah dimaklumi, sudah diketahui. Contohnya apa? Mengharap berkah yang dibolehkan, yang disyariatkan adalah Al-Quran. Nah, dengan Al-Quran dibuktikan firman Allah Jalla wa'ala pada surat Sad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, mubarakun. Kitab, yakni Al-Quran, anzalnahu, kami kata Allah telah turunkan dia Al-Quran, ilaika, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak, penuh dengan keberkahan. 6. keberkahan yang sifatnya hissi maupun keberkahan sifatnya maknawi. Nah, termasuk sebagai obat, sebagai syifa. Nah, sekaligus secara maknawi kita rasakan dengan baca Al-Quran itu hati menjadi tenang. Hati disirami dengan wahyu Allah menjadi tenang. Dengan Al-Quran kita mendapatkan huda, petunjuk, terarah kita. Tatkala kita baca, kemudian kita pahami maknanya, kita bahas, merasa tertuntun dengan bimbingan Allah Jalla wa'ala melalui Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. 6. Maka melalui berkahnya Al-Quran, dihasilkan di sana al-fatah, kemenangan, kesuksesan, keberuntungan. Bagi siapa yang mencermati, menelaahnya dengan sebaik-baiknya, terasa Al-Quran itu membimbing kepada kita. 6. Ketika kita bahas, kita baca perlahan, kita pahami maknanya, penafsirannya, terasa sejuk, enak kita dengar suara kalamullah Al-Quran. 6. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mentadaburi Al-Quran. 6. Adapun ketika dia merasa berat baca Al-Quran, maka perlu introspeksi dirinya. 6. Hati-hati ketika seseorang merasa jauh dengan Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran menjadi keseharian setiap waktu bagi kita dibaca. Apalagi ketika kita bahas penafsirannya. Kemudian ketika kita lewati ayat tadi kita faham maknanya. Terbekas. Sehingga bisa menggetarkan hati itu memang benar. Bagi orang yang merasakan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Menjadi khusyuk, menjadi takut hatinya kepada Allah dengan diingatkan Al-Quran. 6. Itulah ciri-ciri mereka yang beriman. Dan Allah Jalla wa'ala telah selamatkan sekian umat yang banyak dari kesyirikan. 6. Dengan Al-Quran memberikan petunjuk kepada mereka. Disatukan hati-hati mereka. Dan Allah jadikan satu huruf Al-Quran ashru hasanat, 10 kebaikan. Seorang yang baca Al-Quran, faham atau tidak faham, dia baca atau Al-Quran satu huruf 10 hasanat, 10 kebaikan. Bukan satu kata, ya, tapi satu huruf 10 kebaikan. Ketika dia baca kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Berapa huruf itu? Kitabun. Sudah 4 huruf. 6. Belum lagi anzalnahu. Atau ketika dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ba 1 huruf. Kemudian alif. Kemudian sin. Kemudian mim. Dan seterusnya. Masing-masing asyru hasanat. 10 kebaikan. Bagaimana kalau dia baca sekian ayat. Sekian surat. 6. Pasti setiap diri menginginkan, butuh terhadap Al-Quran. Selain dia baca dengannya, dia mendapatkan pahala. Kemudian dia terbimbing. Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, maka ini yuwaffar lil insan al-waqt wal-juhud. Mencukupi atau lebih efisien bagi seseorang terhadap waktunya. Dan terhadap juga kekuatannya. Dia baca Al-Quran dengan itu sudah berlipat pahalanya. Dengan hitungan tadi. Waktunya yang dia pakai mungkin 10 menit baca Al-Quran. Tapi seberapa banyak ayat yang dia baca. Yang setiap hurufnya 10 kebaikan. Efisien apa tidak waktunya? 6. Dengan baca Al-Quran. Kemudian juga tenaganya. 6. Dia menyisihkan, meluangkan waktunya untuk baca Al-Quran. Bukan waktu yang sia-sia. Nah, dia duduk di masjid menunggu waktu sholat menuju sholat berikutnya dengan baca Al-Quran, atau dia setelah sholat subuh duduk di tempat duduknya berzikir kepada Allah dan juga baca Al-Quran sambil menunggu terbitnya matahari, suatu kenikmatan yang besar, kesempatan yang mulia semacam ini. Semumpung kita masih sehat, kita masih diberikan peluang untuk kita bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka umur yang tersisa, nasihat buat semuanya, terutama juga yang berbicara, agar jangan disia-siakan. Waktu kita terbatas dengan umur yang singkat ini. Ketika sudah mati, sekali lagi tidak bisa kembali lagi. 6. Maka manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kalau tadi dikatakan tabarruk dengan perkara yang disyariatkan, yang kedua dengan suatu perkara yang hissi, maklum, yang bisa dirasakan. 6. Apa contohnya? Adalah at-ta'lim. Melalui ta'lim kita ngalap berkah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ampunnya Allah Jalla wa'ala, didoakan oleh para malaikat, oleh Allah kepada mereka yang hadir di majlis ilmu. Bukankah itu ngalap berkah? Supaya kita dicintai oleh Allah, semangat kita sholat 5 waktu yang diwajibkan, semangat kita ta'lim. Beda ketika seseorang hadir di majelis ilmu dibandingkan ketika dia mendengarkan di tempat yang jauh, di rumahnya sendirian. Tentu beda. Nah, di majelis ilmu maka dia akan mendapatkan sekian fadail, keutamaan-keutamaan. Maka dengan hadirnya dia ke situ, itu merupakan sekian keutamaan, waktu yang betul-betul manfaat. Kemudian juga ad-doa, dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Itu bentuk mengharapkan berkah. Nah, melalui doa, apa saja yang kita inginkan, kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala dari suatu kebaikan. Semoga Allah menuntun kita, semoga Allah menyelamatkan, memberikan kebahagiaan kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin. Berdoa dengan husnudzan, baik sangka kepada Allah. Berdoa dengan ilhah, terus minta. Nah, kepada Allah Jalla wa'ala tanpa ada rasa putus asa. Dan contoh-contoh lainnya. Nah, dikatakan 2 perkara tadi berkah. Li'annana nalna minhu khairan kathira, karena kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada bentuk barokah yang batilah. Barokah yang batil. 6. Seperti apa yang dielu-elukan oleh ad-dajjalun, pengekornya dajjal sebelum munculnya dajjal, penyeru-penyeru kepada kesesatan. 6. Dikatakan bahwa si mayit itu adalah seorang wali yang sudah diturunkan kepadanya keberkahan dan yang semisalnya. Wali tadi adalah makhluk tadi atau mayit tadi adalah orang soleh, sehingga perlu dikultuskan atau dikeramatkan dan semisalnya. Seruan semacam ini, ngalap berkah yang seperti ini adalah ngalap berkah yang batilah. Beda dengan yang sebelumnya, yang pertama adalah perkara yang hak, berkah yang sesungguhnya. Adapun berkah yang semacam ini, berkah yang batil, yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. 6. Dan terkadang juga syaitan menggiring jalan dia dalam perkara dia. 6. Sehingga kemudian syaitan melayani kepada mereka-mereka yang mengikuti jalannya, difasilitasi, didukung, 6. Dibudayakan, 6. Sehingga itu seakan-akan menjadi sesuatu hal yang lumrah, kebiasaan, suatu hal yang biasa. Ini semua adalah upaya syaitan untuk menyesatkan anak cucu Adam dari jalan al-haq. 6. Kalau kita sudah tahu di sana ada berkah yang 6 sahihah, yang benar, dan ada pula berkah yang batilah, yang batil, maka bagaimana kita untuk membedakan, untuk mengetahui keduanya tadi? Jawabannya adalah dikenali kondisi seseorang tersebut. 6. Kalau dia termasuk walinya Allah, orang yang takwa, orang yang mengikuti sunnah, 6. Yang jauh dari kebid'ahan, maka Allah jadikan melalui tangannya tadi kebaikan, keberkahan yang tidak didapatkan oleh selainnya. Cirinya adalah orangnya itu adalah takwa. Nah, maka setiap orang yang takwa dengan sebenarnya orang yang muwahhid adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan semata kemudian dilihat secara zahirnya, tapi perbuatannya tadi bertentangan dengan tauhid. Nah, di antaranya Allah jadikan di antara para walinya Allah Jalla wa'ala melalui tangan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Allah berikan keberkahan sehingga beliau itu bermanfaat untuk manusia di saat hidupnya dan sesudah sepeninggalnya. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nah, memperjuangkan tauhid, membela, berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, dengan tangan, dengan juga lisan, dan juga dengan tulisan. Sekian karya-karya beliau yang sudah beliau tinggalkan, yang terus berlangsung dibahas, bermanfaat untuk kaum muslimin sampai hari ini. 6. Di antaranya Majmu' Fatawa, karya Syekhul Islam yang paling menonjol adalah Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa beliau, yang dalam tulisan Arabnya, cetakan aslinya sebanyak 37 jilid. 6. Sudahkah kita bahas? Belum. 6. Itu diantara sekian karya-karya beliau dan masih banyak lagi. Itu dipakai dari kalangan para talabatul ilm maupun juga para masyayikh karya-karya beliau rahimahullah. Menunjukkan ini semua keberkahan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bahwa syaitan, para syaitan itu melakukan tipu daya kepada manusia, sehingga terjatuhlah di antara manusia tadi al-mukhalafat, penyimpangan dari siratul mustaqim, menyimpang dari al-haq, menyimpang dari tauhid, menyimpang dari sunnah. 6. Dari sekian bentuk-bentuk amalannya. Beliau berikan contoh dalam satu kasus adalah mereka tidak menyempurnakan ibadah hajinya. Mereka berbuat amalan itu tapi tidak mereka lakukan secara benar, tidak mereka lakukan secara sempurna. Di antaranya mereka melewati miqat dalam keadaan mereka tidak berihram. Ini salah satu contoh bentuk mukhalafat. Yang kalau mau dibahas sekian banyak masalah penyimpangan sekian banyak. Baik dalam masalah ibadah maupun dalam urusan akidah. Disebabkan karena mereka tertipu daya, terseret oleh godaan syaitan. Menyimpanglah mereka dari siratul mustaqim. Nah, maka termasuk kebaikan dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mulai dilihat sebagian orang perhatian kepada pepohonan yang mana pohon tersebut pernah dilakukan, pernah terjadinya bai'atul ridwan. Di bawah pohon tadi dilakukan bai'atul ridwan di masa Rasulullah SAW. Dan masih ada pada kekhilafan Umar. Sepeninggal Rasul Khalifah Abu Bakar. Setelahnya kemudian Umar. Di masa Umar masih ada. Dan menjadi perhatian sebagian orang. Khawatir kemudian akan dikultuskan pepohonan tadi. Sehingga apa yang diperbuat oleh beliau. Amara biqat'iha. Maka beliau memerintahkan untuk ditebang. Walaupun itu ada saksi sejarah. Bahasa sekarang. Pohon tadi ada saksi sejarah sebagai kejadian bai'atul ridwan. Nah, tapi karena khawatirnya terjadi kecenderungan hati untuk mengkultuskan, mengkeramatkannya, maka ditebang, dimusnahkan. Sebagai bentuk kehati-hatian. Radiyallahu ta'ala anhu. Tinggal berapa menit isya ini? 1 menit. Nah, kita lanjutkan sedikit, agak cepat. Siapa yang mengalap berkah melalui pepohonan? Kita bahas pepohonan. Pepohonan di sini adalah pepohonan segala bentuknya, tidak hanya pepohonan khusus, tapi segala pepohonan yang ada. Dan juga bebatuan. Bebatuan dengan segala jenisnya. Termasuk as-sakhrah. Batu besar yang ada di Baitul Maqdis. Fala yatabarrak biha. Tidak diperkenankan untuk dijadikan fasilitas atau sarana untuk ngalap berkah dengannya. Termasuk juga Hajar Aswad di ujung. Salah satu ujung di Ka'bah. Maka tidak boleh dijadikan ngalap berkah padanya. Akan tetapi kita mencium Hajar Aswad, mengusapnya tadi dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, mengikuti perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya kita mengharapkan berkah pahala di sisi Allah. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan perkataannya yang terkenal, ketika akan mencium Hajar Aswad menyatakan, inni la'a'lamu annaka hajar. Sungguh aku tahu bahwa engkau adalah batu. La tadurru wa la tanfa'. Tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa pula memberikan manfaat. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Seandainya saja aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu. Ma qabbaltuk, niscaya aku tidak akan menciummu. Aku lakukan semua ini karena mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mencium tadi sebagai ibadah murni berbeda apa yang dilakukan oleh sebagian awam yang menyangka mencium Hajar Aswad sebagai berkah yang hissi. Naam. Oleh karenanya sebagian dari mereka ketika mengusapnya mengusap dengan seluruh badannya sebagai bentuk ngalap berkah terhadapnya. Maka ini sesuatu kesalahan. Naam. Insyaallah taala kita lanjutkan berikutnya pada waktunya biidznillah taala. Itulah yang bisa kita mampu pada kesempatan malam hari ini. Lembarannya dikumpulkan kembali, kalian tulis nama. Naam. Masih ada berapa lagi yang belum dapat bagian? Bisa diperbanyak nanti di waktunya. Kenapa dikumpulkan? Karena kalau kita serahkan ke antum, kemungkinan pertama lupa pada waktunya nanti. Kemungkinan kedua ditaruh di rumah, hilang atau dilipat-lipat sehingga dikumpulkan. Dan kemungkinan kecil untuk dimurojaah sangat kecil sekali kayaknya. Nah, ya husnudzon saja begitu. Jadi dikumpulkan lagi, nanti dibagikan pada waktunya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.